Mitra bisnis, jika kita bercermin pada proses pemilihan pimpinan di Amerika Serikat dan negara-negara demokrasi maju lainnya, maka kita akan melihat fenomena perdebatan antara kandidat pemimpin negara yang sangat berkualitas, lantaran berisi visi serta misi dari masing-masing kandidat terkait upayanya untuk memajukan bangsa serta negaranya, lengkap dengan pemahaman atas masalah negara serta solusinya. Untuk membahas fenomena ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apa pendapat Bapak melihat model perdebatan di negara demokrasi maju? Ya, jadi ada dua hal yang pertama itu, mereka itu kan dibantu tim sukses. Ya, samalah seperti di sini. Tim sukses itu adalah kabinet bayangan kalau dia menang. Nah, dan ini kompetisi demokrasi itu seperti itu. Sehingga ketika Clinton naik, seluruh tim suksesnya naik. Obama naik, seluruh tim suksesnya ikut gitu. Nanti kalau kalah semua menyingkir gitu. Itu satu. Sehingga visi dan misi itu sangat kuat karena mereka sepenuh hati membantu, bukan hanya kontrakan disuruh bikinin setelah calonnya menang ditinggalin gitu. Di Indonesia kan begitu. Nah, bukankah perdebatan visi dan misi semacam itu yang bisa membuat publik bisa lebih dewasa dalam menentukan pilihannya, sehingga demokrasi di negara-negara itu bisa lebih berkualitas, Pak Her? Tidak benar juga kalau hanya visi dan misi. Di Amerika itu, di Eropa juga itu malah hal-hal yang sangat pribadi itu diserang. Kalau dalam debat-debat publik itu, yang di sini malah diperbutkan, wah itu nggak etis, pribadi tidak. Kalau pemimpin itu makin tinggi, jabatan politik yang diincar, makin tidak ada ruang privacy untuk pribadi gitu. Nah, dan itu baik secara hukum maupun secara sosial diterapkan. Contoh, di Indonesia ini kan aturan hukum masih memungkinkan seorang presiden dituntut di pengadilan oleh orang-orang atau pihak-pihak dan dia menuntut gitu. Presiden melapor ke Polda Metro Jaya tentang siapa waktu itu, Egy Sujana gitu. Nah, itu dimungkinkan. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.